keluar, ya. Kemudian digunakan bentuk isim makan, makhrajun, yang artinya tempat keluar. Karena yang disebut dengan makhraj ini adalah tempat huruf-huruf yang kita baca di dalam Al-Quran keluar dari tempatnya. Ada yang di ada yang di tenggorokan, ada yang di lisan, ada yang di bibir. Itu makhraj-makhrajnya. Sehingga dituntut dari kita mengeluarkan huruf-huruf itu sesuai dengan tempatnya, bahkan nanti dengan sifatnya. Karena ada beberapa huruf yang sama tempat keluarnya, yang sama makhrajnya, namun nanti akan dibedakan dengan sifat. Dengan sifat. Karena sifat itu sendiri dalam bahasa Arab biasa juga diterjemahkan dengan cara. Jadi cara pengucapannya antara satu huruf dengan huruf yang lain, meskipun dia satu rumah, nanti akan berbeda. Ya, seperti huruf satu tempat yang memiliki tiga huruf, seperti huruf za, vo, fa, itu sama. Cuman ketiga-tiganya dibedakan dengan sifat al-huruf. Kemudian di sini tertulis tentang cara menemukan makhraj huruf. Ya. Coba ada yang mau membacakan, tafadhal jazakallahu khair. Silakan. Cara menemukan makhraj huruf. Cara menemukan makhraj huruf. Halaman 9 kan. Atau sama apa enggak? Cara menemukan makhraj huruf. Para ulama merumuskan makhraj dan mengungkapkannya secara tertulis melalui proses tazawuf, yaitu melafazkannya, merasakan, dan mengamati dengan seksama. Caranya dengan menyukun atau menasydid huruf tersebut, diawali dengan hamzah wasl berharokat, fathah atau kasroh atau dhammah, di mana suara huruf tersebut berhenti, maka disitulah letak makhrajnya. Contoh, tatkala melafazkan alif, alif dan ba, ab atau abba banyak dengan ditasdid, maka ditemukan bahwa makhraj ba adalah pada dua bibir. Jadi ada perbedaan sedikit ya teksnya, tapi intinya sama. Ya, cara menemukan makhraj huruf yaitu dengan mensukun huruf tersebut atau mentasdid. Mensukunkan huruf atau mentasdidkan huruf. Di sini diberikan contoh huruf ba. Kalau kita mau menemukan dari mana tempatnya ba itu, maka sukunkanlah ba kemudian dahului dengan hamzah wasal ab, atau ib, ub, atau ditasydid hurufnya abba, abbi, abbu, abba, ubba, ibba. Nah, sehingga ditemukan bahwasanya makhraj ba itu keluarnya dari dua bibir. Atau jika seorang melafadzkan huruf nun, ya, dengan an atau anna, maka ia akan temukan makhraj huruf nun ini adalah pada ujung lisan dengan gusi atas. Anna, an, anna, an. Nah, tadi lihat didahului dengan kalimat-kalimat dahulu, karena ini memang yang lebih berperan dalam ilmu ini, ya. Jadi at-tabawuh itu rasa yang kalau mereka dengan spontan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemampuan lisan untuk mengucapkan huruf-huruf itu sesuai dengan aturannya, keluar seperti yang diinginkan. Ya. Tapi untuk mereka yang tidak terbiasa, maka diperlukan sisi nazarinya, sisi teorinya. Nah, ternyata kita harus mengetahui dulu tempatnya, baru praktek. Gitu. Tapi kalau ketika kita amati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima itu dari Jibril Alaihi Salam, kemudian para sahabat juga bagaimana menerima itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terus dari mulut ke mulut mereka terima ayat-ayat itu atau bacaan Al-Quran itu. Nah, mereka mungkin tidak seperti kita terlebih dahulu, ya, harus belajar dulu dari sisi ini, kemudian di sisi ini. Nah, mereka dengar langsung begini, ya, dengan zauknya, dengan zauk ketika menerima bacaan, ucapannya seperti itu. Nah, ya. Kemudian seterusnya jumlah makhraj. Jumlah makhraj dilihat dari cakupannya, makhraj dibagi menjadi dua, makhraj inti atau pokok dan makhraj cabang. A, makhraj inti atau pokok ada lima, yaitu jauh, hal, lisan, syafatan, khoisum. Jauh itu nanti akan diterangkan, rongga mulut. Halak itu tenggorokan, lisan, lidah, syafatan, dua bibir, kemudian khoisum ini adalah rongga hidung. Ini yang roisiyah, yang disebut dengan makhraj inti. Jadi dari sinilah semuanya huruf-huruf itu keluar, ya. Nanti ada cabang-cabang dari setiap makhraj-makhraj tersebut. Seterusnya. D, makhraj cabang. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat berbeda. Namun yang terkuat adalah mazhab Khalil bin Ahmad dan Ibnu Jazari bahwa makhraj farqiyah terbagi menjadi 17 makhraj. Jauh terdiri dari 1 makhraj, halaq terdiri dari 3 makhraj, lisan terdiri dari 10 makhraj, syafatain terdiri dari 2 makhraj, khoisum terdiri dari 1 makhraj. Nah, ini dijumlahkan semuanya itu menjadi 17 makhraj, dan ini merupakan cabang dari makhraj yang intinya. Ya, ini dari jauh, dari halaq, lisan. Nanti terbagi lagi, ada yang bagian depan, ada yang bagian punggung, ada yang bagian belakang, dan sebagainya. Jadi, sehingga disebutkan di sini bahwasannya makhraj farqiyah atau cabangnya, menurut pendapat yang terkuat yang disebutkan mazhab Khalil bin Ahmad, ini ahli dalam bidang bahasa. Demikian juga Ibnu Jazari, beliau terkenal dengan keilmuannya dalam masalah tajwid, menguatkan bahwasannya cabang makhraj ini seluruhnya berjumlah 17 dengan perincian yang tadi disebutkan. Selanjutnya, perincian 17 makhraj. 1. Jauf al-jaufa adalah rongga atau ruang kosong yang membentang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Jauh merupakan makhraj dari huruf-huruf mad. 1. Alif setelah fathah, mulut terbuka, lisan tetap pada posisi aslinya. Nah, ini alif ini, ya, setelah fathah, ketika kita mendengar suara itu muncul dari rongga mulut. Rongga kosong yang membentang dari lubang tenggorokan. Lubang tenggorokan sampai dekat ke mulut. A. Itu setelah fathah. alif. Kemudian yang kedua wawu sukun. Setelah dhamma, dua bibir terhimpun, pangkal lidah naik sedikit. Pangkal ke belakang u. U. Di situ berarti ada wawu. U. A, di sini ada alif. U, itu ada wawu. Kemudian ya sukun setelah kasroh. I, rahang bawah turun, tengah lidah naik sedikit. I, i, i, i, rasa enggak? I, nah, i, ada pergerakan lidah yang tadi u dengan i dengan a yang berbeda, ya. A, u, i. A, U, I. Nah, itu alif yang disebut dengan alif mad. Huruf-huruf mad, alif, wawu, ya, mad. Karena huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang memanjangkan suara fathah, dhammah, atau kasrah. Nah, ini keluarnya dari jauh, yang disebut dengan makhraj jauh. Ada tiga huruf. Nah, selanjutnya adalah yang kedua makhraj al-halq, ya, al-halq. Terusan. Al-halq adalah batang tenggorokan antara dada dan rongga mulut. Terbagi menjadi tiga makhraj untuk enam huruf. Di antaranya satu aqd sol halq, pangkal tenggorokan. Nah, kedua wasatul halq, tengah tenggorokan. Ketiga adnal halq, ujung tenggorokan di sekitar anak lidah atau tekak. Nah, ini untuk halq, ya. Halq itu pada batang tenggorokan. Terbagi menjadi tiga makhraj, tiga tempat keluar huruf yang disebut dengan aqsal halq. Ini pangkal tenggorokan paling dalam. Keluar dari makhraj itu huruf hamzah dengan huruf ha, ya. Al-hamzatu hamzah, al-ha'u ha. Ini letak makhraj dua huruf ini tepat pada pita suara, ya. Sehingga suaranya ada getaran a, ha. Ini aqsa, munculnya dari dalam a, ha, a, ha, a, ha, hu, hi, a, i, u, a, a, a, ha, a, ha, a, ha. Ini aqsal halq, aqsal halq. Kemudian yang kedua dari halq ini adalah wasatul halq. Maju ke depan, di tengah-tengah bagian tenggorokan, keluar dari tempat tersebut huruf ain dan ha, ya, al ain dan al ha. Jadi a, a, ha, ha, ha, ha, ha, ha, a, a, a. Yang tadi beda dengan yang kedua, hamzah dengan ain. A, a, a, a, a, a, a, a, a, a. Yang ini lebih ringan daripada yang tadi. Kalau yang tadi agak berat, a, a, ya, a, a. Kalau yang ini, a, a. Nah, tadi ini satu makhraj tapi beda tempat, ya. Beda tempat dari bagian makhraj tersebut dan apalagi nanti sifatnya. Itu harus dibedakan antara dua huruf tadi, hamzah dengan ain, beda. Dalam kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'udzu. Jadi tidak a'udhu. Ini perlu pembiasaan, ya. Ya, ini perlu pembiasaan karena sering terdengar jika lidah tidak terbiasa dalam membaca, di tengah-tengah bacaan Al-Quran biasanya dia terbawa dengan lagam atau terbawa dengan semangat mengucapkan huruf juga bisa jadi, tapi tidak pas menempatkan pada tempatnya sehingga kadang-kadang mengeluarkan huruf hamzah, nggak tahu disadari atau tidak disadari, itu kadang masuk ke huruf ah, ya. Seperti sering didengar apa ya, misalkan dalam mengucapkan fa'ammal insa fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ya kadang-kadang kalau tidak terbiasa fa'ammal insan insan idza i, ya tapi kalau sudah terbiasa makanya ini perlu kepada latihan, ya awalnya latihan, kemudian harus menjadi sebuah kebiasaan, dan akhirnya harus sudah menjadi kebutuhan. Karena Al-Quran ini tidak boleh jadi sesuatu yang terlupakan. Jadi seseorang harus betul-betul merasa butuh setiap harinya, kalau tidak, tidak memegang Al-Quran untuk dibaca, kemudian dipahami, kemudian berusaha untuk diamalkan. Ya. Jadi ini harus saling mengingatkan bahwasannya jangan sampai kita lupa untuk menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Ya, mungkin sekarang kita kembali menjadi sebuah kebutuhan untuk latihan, ya, membaca atau melatih huruf-huruf itu supaya ini, kemudian kita ambil beberapa kalimat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ke depan jangan sampai dijadikan sebatas itu, ya. Tapi kita terus baca huruf-huruf itu, dan meskipun masih dalam keadaan yatata'ta, masih dalam keadaan kondisinya yatata'ta, harus susah, berat, terbata-bata, ya. Tapi ingat pada ganjarannya kita akan mendapatkan dua kali pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu wasatul hal. Kemudian yang selanjutnya adalah adnal hal, adnal hal. Lebih maju lagi, ya, keluar dari situ huruf ghi dengan kha, ghi kha. Ini sedikit beda dengan sifatnya. Yang satu lebih tebal, ghi kha, gha kha, gha kha, gha kha, az az az az az az ghayr ghayr ghayr ghayr khabar khabar khubz khubz khubz ghayra ghayra غيرة غيرة غيرة خيار خيار خيار خيار غرور غرور غرور itu غ dengan خ ada bedanya غ dengan خ طيب. Nah, itu 6 huruf yang keluar dari makhraj al-halq. Yang pertama aqsal halqi, kemudian wasatul halqi, dan adna al-halq. Nah. Gak ada kesulitan ya dalam mengucapkannya huruf-huruf tadi. Baik. Nanti mungkin akan lebih ini dalam latihannya, ya. Selanjutnya lisan. Lisan. Lisan terbagi atas 10 makhraj. Huruf dari makhraj lisan berjumlah 18. Yang pertama, aqsal lisan. Pangkal lisan. Menyentuh langit-langit lunak. Keluar huruf qaf. Keluar huruf qaf. Langit-langit lunak itu yang terkait. Bukan. Yang jantung bukan. Langit-langit lunak itu kan itu. Qaf. Nah, di situ huruf ya, kemudian yang lidahnya yang bagian di situ, bagian dalam. Makanya disebut dengan aqsal. Ya. Seperti aqsal hal menggorokkan bagian dalam. Ini lidah ya, aqsal al-lisan. Ya, menyentuh ke atas huruf yang keluar adalah qaf. Aqsal. Aqsal. Dan huruf ini biasanya punya tabiat memantul kalau diberhentikan. Aqsal. Beda dengan kaf nanti yang lebih depan dari situ. Ak. Ak. Ya, kalau itu dia ada keluar udara ya. Kalau ini tertahan udaranya. Ak. Ak. Ak. Ak. Kalau di tasydid ak. Ak. Al-haqqu. Al-haqqu. Al-haqqu. Al-haqqu. Nah, ini huruf qaf yang keluar dari aqsal al-lisan. Qa-qi-qu. Qa-qi-qu. Qa-qi-qu. Qa-qi-qu. A-qa-i-qu. A-qa-i-qu. Baik. Al-Muhim Qa. Ya. Qa. Qa. Itu nanti yang disebut dengan sifatnya qalqalah. Ya. Qalqalah. Ada pantulan. A-qa. Nah, ini huruf of keluar dari aqsal al-lisan. Seterusnya yang kedua, aqsal lisan, pangkal lisan di bawah makhraj of menempel ke langit-langit keras, keluar huruf kaf. Nah, ada langit-langit lembek, ada langit-langit keras. Lebih depannya lagi ak. Ak. Ak. Dia tidak berhenti ak. Ya, tidak ak. Jadi ak. Ada udara keluar. Ak. Ak. Jadi ak. Kalau berikan ak. Tertahan ya. Tertahan ak. Kalau ini ak. Od. Qad itu temannya. Dar temannya. Qad. Qad. Ak. Kasar. Kasar. Kasar. Kasar. Kasar. Qamarun. Qamarun. Qamarun. Qamarun. Qamarun. Qamarun. Qur'atun. Qur'atun. Qur'atun. Qur'anun. Qur'anun. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Kuratul qadam. Bukan kuratul qadam. Itu mah kuratul qadam. U yang satu k, yang satu o. Kuratul qadam. Kuro itu bolanya. Qadam kakinya, kaki bola. Di bola ada kaki. Bola kaki, kaki bola sepak bola maksudnya kuratul qadam. Ya, kuro, kuratul qadam. Nah, itu. Nah, yang satu kaf, yang satu qaf. Jadi kalau dengar orang Saudi nyebut gahwa, nah itu gahwa itu qahwa. Dengan lidah apa lahjah amin dia keluar gahwa, jadi gahwa qahwa itu kalau gahwa itu jadi gah ya. Ya kalau qadam jadi godam enggak godam qahwa ya. Nah itu aqsal lisan, dua-duanya masih aqsal lisan, cuma yang satu qaf lebih dalam, yang kaf ini lebih maju sedikit dan sentuhannya dengan langit-langit yang keras, ya. Dan yang menyentuh yang lambeknya, kemudian keluar huruf kaf. Jadi dari aksul lisan ini dua huruf yang keluar, of dan kaf, ya. Hati-hati dalam membaca kalimat qul huwallah atau qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak dengan huruf yang kedua, tidak dengan qul huwallah. Ya, itu bisa merubah makna hurufnya. Dirubah kemudian maknanya pun dia otomatis jadi berubah antara qaf dengan kaf. Dia punya makna tersendiri, ya. Tidak boleh tertukar. Selanjutnya wasatul lisan, tengah lidah dengan langit-langit atas. Keluar dari makhraj ini tiga huruf, jim dengan menempelkan lidah, shin dan ya dengan mendekatkan lidah ke langit-langit. Adapun ya adalah yang selain huruf mad. Satu, dua. Tatan nama kayak ini. Wasatul lisan. Sekarang lisannya bagian tengah, ya. Dari dalam tadi maju sedepan, bagian tengah keluar tiga huruf, jim, shin dengan ya. Dan ya di sini tadi sebutkan bukan ya yang dari jauh, karena dia ada ada tempatnya yang keluarannya itu secara daub ternyata keluarannya ya yang ini itu dari wasatul lisan, ya, dari wasatul lisan bukan mad. Ji shi ya, coba ji shi ya al ya u al ya u al jim al jim al jim al-jim al-shin al-shin al-shin al-shin al-shin al-shin al-shin ja ja al-j al-j al-j al-j ya ya ay-ya ay-ya ay-ya ay-ya hayya ala salah hayya. Nah ini ya di situ hayya hayya, jadi tidak ada dengung hayya ala salah hayya, itu hayya seperti sholawat dari ha ada tanwin kemudian ada ya, tapi hayya hayya ala salah hayya. Ini tiga huruf dari wasat tulisan, ya, ji, shi dan ya. Apa? Aje, aje, aje, ash, ash, ash, ash, asha, asha, shi, shu, bash, sha, shi, shu, bash, sha, shi, shu, bash. Sha shi shu bash ja ji ju baj ja ji ju baj ja ji ju baj ja ji ju baj aja aja aja aja ida ja. Nah itu di situ ida ja. Orang Arab yang tidak terbiasa itu maksudnya ja, ya, enggak ada ja, tapi ja, ya. Mereka yang tidak terbiasa juga susah untuk menyebutkan ini ji, ya, ji, ji, mereka ji, ida ja, kalau enggak masuk pada lahjahnya ida ga, nah, kalau ga sudah biasa, ente gay, anak gay lah. Jadi jin itu jadi gah, Menurut la sebagian najah, jim jadi ga. Sehingga pas baca Quran susah, harus ja. Maksudnya ja. Ya, ya. Nah kalau ya, ini enggak masuk pada makhluk dan sifat yang pas, belum terbiasa. Ya, kalau Sunda ringan lidahnya, ja, ya, ja, jaa, ja, ja, ida, jaa, ida, jaa. Nah, jadi enggak seperti sya, udaranya tidak mengalir. Ja, ja terbangan, ja, aja, karena nanti dia termasuk teman qaf ketika di sukun, ya, dia memantul qalqalah terbangan udara dan suaranya, aja. Ya. Nah, tiga huruf dari wasatul lisan, dua dari aqsar al lisan, ya. Ini yang termasuk kepada huruf-huruf lisan. Selanjutnya, ihda hafat tayu lisan. Salah satu sisi tepi lidah bagian samping dengan gigi-gigi gerakan belakang atasnya sejajar atau berdekatan. Keluar darinya huruf do. Bagian tepi kiri lebih mudah dan lebih banyak digunakan daripada bagian kanan. Nah, artinya bagi yang mudah kanan, mungkin dari kanan keluarnya. Kalau kebanyakan yang kiri, aum, aum, ini huruf bo. Ini tertahan tapi tidak memantul, ya. Aum, walau bo. Yang sukun. Kalimat. Dalam Quran atau apa? Al-Adha. Fil-Ardi. Di sukun. Ya, ketika di apa, di waqaf itu tidak memantul, tidak menjadi al-arb, al-arb, tapi al-arb, ya, fil-arb, nah. Fakul nadrib bi'asaka al-hajar, ya. Idrib bi'asaka al-hajar. Fakulna idrib bi'asaka al-hajar. Mengucapkan bo di situ tidak memantul. Fakul nadrib. Itu ada pantulan, bukan huruf yang itu, apa, bukan sifat yang di situ. Fakul nadrib. Nah, itu enggak betul. Tapi dia istitalah, ya, berhenti dan tidak memantul. Fakul nadrib, nadrib, ya. Jadi tidak nadrib. Nah, kalau nadrib itu masih keliru dengan sifat yang ada pada huruf bo. Ya. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Fakul nadrib, nadrib. Berhenti di nab tapi tidak memantul. Nah, itu huruf bo. Nanti lain dengan huruf vo. Ya, kalau vo dia menggelosor, ya, au, ya, gitu. Tidak au. Kalau au tertahan. Nah, ini yang keluar dari ihda hafatay lisan. Di pinggir lisan, jadi di tepi, salah satu sisi tepi lidah. Nah, dengan gigi-gigi geraham belakang atas yang sejajar atau berdekatan. Aum, coba. Aum. Aum. Aum. Bo. Aum. Bo. Aum. Aum. Ha. Aum. Ha. Aum. Ha. Aum. Ha. Yubahi. Yubahi. Boha. Boha. Ambo, ambo, ambo, ambo, bo, bo, bo, bo, bo. Nah, jadi bukan do, bukan do, tapi bo, bo, bo, bo, bo. Bisa? Ah, coba. Bo, bo. Coba antum. Do. Lagi? Do. Bo. Bo. Bibirnya jangan bermain, jangan dilapatkan. Bo. Do. Bo. Do. Ah, jangan bo. Jadi cekatan tidak merapat. Bo. Do. Aum. Aum. Bo. Do. Bo. Do. Bo. Do. Atau bibir anak kelihatan rapat enggak? Enggak kelihatan. Bo. Bo. Aum. Aum. Aum. Jadi coba gauknya mainkan. Tadi disebutkan dia di sisi, salah satu sisi tepi lidah. Kemudian dengan apa, bergigi geraham di situ tempatnya. Lalu keluarkan. Bo. Bo. Eh. Bo. Bo. Bo. Ab. Bo. Walam bo lim. Walam bo lim. Enak terdengar walam bo, walam bo lim. Kenapa? Karena ininya diikutkan. Walam bo lim. Ghayril maghdubi alaihim. Ghayril maghdubi alaihim. والضحى والليل والضحى والليل والضحى والضحى والضحى والضحى والضحى ya. Jadi coba bibirnya tidak diikutkan pada huruf ini bo, agar kita jadi bo. Bo, ya. Bo, am. Ketika dia mati atau disukunkan berhenti tanpa ada pantulan. Aum, ya. Aum, aum, aum. Nah, itu untuk huruf bo. Tapi kalau untuk huruf yang selain itu, kalau dal nanti dia memantul, kalau go dia mengalir suara dan ininya, tapi kalau bo itu au, itu berhenti au, au, jadi, nah, demikian yang keluar dari ihda hafatain lisan, ya, hurufnya satu yaitu bo. Jadi berapa? Kita sekarang sudah mengambil dari lisan seluruhnya 6 huruf, ya, of, kaf, jim, shin, ya, kemudian bo. Ini seluruhnya 6, tambah 6 dari huruf halak, kemudian 3 huruf jauh. Nah, sisanya nanti insya Allah kita akan ambil pada pelajaran atau kajian berikutnya. Insyaallah kita akan masuk sekarang ke dalam درس اللغة العربية نبتدي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين.